Segelas anggur merah ku coba meneguk agar hati tak tersiksa. Di sini di gelap malam ku menanti dirimu, tutur katamu putih bahasamu menyejukkan hatiku. Walau engkau milik orang lain, ku coba melupakan, ku coba menjauhi agar dirimu mengerti semua. Demi cinta suciku.